Wongle. Wongle beraksi. Pengen nyanyi lagu apa, bro? Lagu Isa Bella. Lagu siapa, Jok? Lagunya Bang Ami. Ami. Oke, sikalah, coy. Wong Sipa. Wong Sipa.